koyo ati ayam, berharap bisa mengulang kisah asmara. Meski itu tak mungkin, sebatas mimpi saja. Cerita sing tau urip isih kebayang, kerja terus pake beku tetep tak kenang. Dirimu lebih bersinar dari sang rembulan. Hal itu buatku sulit untuk aku lupakan. Nganti sepeni turun bisa oleh gantimu, kasih tresno pun temu lembu jero ono batinku. Sapan kabut pagi halus cintamu, kini jadi tetes air mata basahi nuraniku. Terlanjur melebur sukmamu dalam sanubari, hingga sampai kini rinduku tiada kan terhenti. Dan iso ketemu meneh rakitan sedih lawas, bisa nambahi rasa kangen ati kang dawa. Mergo baleng wes ra mungkin ngemis ati aku isi. Tresnaku wes ilang.